قال رحمه الله تعالى وقوله فذكروا لي رجلين صالحين فذكروا لي maka mereka pun menyebutkan menyampaikan kepadaku tentang dua orang saleh qad syahida badran li fihima uswah. Dua orang sahabat mulia ini yang juga tidak ikut perang Tabuk, dulunya pernah hadir dalam perang Badr, tentunya perang Badr dengan kemuliaannya. Dan siapa yang hadir dalam perang Badr, dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal mawdhu' mimma 'udda min awhami az-Zuhri fa innahu la yuhfadu an ahadin min ahli al-maghazi was-siyar al-batta dzikru hadainir rajulaini fi ahli Badr. Hadzal mawdhu', tempat ini, mimma 'udda min awhami az-Zuhri, dianggap merupakan kekeliruan al-Imam az-Zuhri. Innahu la yuhfadu an ahadin min ahli al-maghazi, karena tidak diketahui dari siapapun dari ahli sejarah peperangan al-Badr sama sekali dzikr hadaini ar-rajulaini, penyebutan dua orang ini bahwa pernah hadir dalam perang Badr. La ibnu Ishaq wala Musa bin Uqba wala al-Umawi wala al-Waqidi wala ahadun mimman udda taimim. Tidak Muhammad Musa bin Uqba, ini semua tokoh-tokoh atau ahli sejarah, taimim Ishaq, Musa bin Uqba, Al-Umawi, Al-Waqidi, demikian juga Ahmad, dari kalangan orang-orang yang hadir dalam perang Badar, disebutkan satu persatu. Wa kadzalika yang bagi Allah yakuna min ahli Badar. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahjur Hatiba. Wa kadzalika yang bagi Allah yakuna min ahli yakuna min ahli Badar. Sahabat ini bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi tidaklah termasuk ahlu Badr. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yahjur Hatiban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghajar, tidak memboikot Hatib, padahal pelanggarannya juga besar radhiyallahu taala anhu. Sempat hendak membocorkan rahasia perjalanan Rasulullah menyerang kota Makkah, dia mengirim surat. Sudah dalam perjalanan, surat tersebut dibawa oleh seorang perempuan. Ternyata yang mengirimnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah SAW tidak ngapa-ngapain Hatib, karena Hatib pernah hadir dalam perang Badar. Wala aqabahu wa qad jassa alaihi. Dan juga Rasulullah tidak menghukum Hatib, padahal dia sudah termasuk membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membocorkan rahasia perjalanan Rasulullah. Wa qala li Umar lamma hamma bi qatlihi, dan bahkan Rasulullah berkata kepada Umar ketika Umar hendak membunuhnya. Baik. Kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqah fa innahu qad nafaq. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal lehernya karena dia telah melakukan kemunafikan. Ini pelanggaran besar. Kata Rasulullah kepada Umar, wa ma yudrika annallaha tala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa ma yudrika, apa tahunya engkau wahai Umar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melihat orang-orang yang mengampuni kalian semuanya. Wa ina dhahabat takhalluf min dambil jas. Wa ina dambut takhallufi min dambi al jassi. Mana kira-kira yang lebih fatal? Dosanya at takhalluf, tidak ikut perang, atau at-tajassus. Jassus, tajassus artinya mencari-cari berita untuk dia bocorkan. Tajassus. Mana yang lebih parah? Baik. Ya, lebih parah tajassus. Kalau sekedar bahwa dia tidak ikut perang, ya dia sendiri. Paham barakallahu fikum. Tapi kalau dia membuka rahasia, pasukan perang akan mendapatkan apa? Imbasnya. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, setelah mereka membatalkan perjanjian itu dengan melakukan pengkhianatan," kata Rasulullah SAW, "Al-an nahnu nagzuhum." Sekarang kita yang akan memerangi mereka. Selama ini orang-orang kafir Quraisy yang menyerang kita di Badar, di Uhud, di Khandaq dan yang lainnya, barakallahu fikum. Maka Rasulullah mengatakan, sekarang kita yang akan menyerang mereka. Ya Allah, tutup semua mata-mata. Ya Allah, tutup semua mata-mata, jangan ada sampai kabar kepada mereka tentang perjalanan kami. Karena kalau sampai kepada mereka berita perjalanan Rasulullah dalam menyerang orang-orang Makkah, ya akan terjadi pertumpahan darah yang hebat. Tapi ketika pasukan Rasulullah SAW yang jumlahnya 10.000 sudah ada di dekat kota Makkah dan mereka baru tahu, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada bisa persiapan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka aman. Ya orang milih masuk ke rumahnya masing-masing. Kelas. Tidak ada peperangan yang barakallahu fikum yang hebat, tidak ada. Barakallahu fikum. Memang Makkah ditundukkan dalam kondisi perang, barakallahu fikum. Cuma sedikit kejadian, ada beberapa orang yang menghadang. Allahu musta'an. Intinya mereka kalah dalam peperangan tanpa harus ada pertumpahan darah yang lebih hebat, yang lebih banyak. Kita kembali, barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menganggap bahwa dua orang sahabat ini, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', sebenarnya tidak pernah ikut perang Badr. Barakallahu fikum. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Abu al-Farj ibn al-Jawzi, walam azal harisan ala kashfi dhalika wa tahqiqihi hatta raitu Abu Bakr al-Athram kan dhakara Zuhri wa dhakara fadlahu wa hifdahu wa itqanahu wa annahu la yakadu yuhfadu alaihi ghalatun illa fi hadal mawdi'. Masya Allah. Berkata Ibn al-Jawzi, walam azal harisan ala kashfi dhalika, terus menerus aku sangat semangat untuk menyingkap tabir ini, memastikan apakah dua sahabat ini memang hadir dalam perang Badr atau tidak. Taib. Kata Ibn al-Jawzi, hatta ra'aitu Abu Bakr al-Athram qad dzakara Zuhri. Aku dapat ternyata Abu Bakr al-Athram telah menyebutkan Az-Zuhri wa dzakara fadlahu, dan disebutkanlah keutamaan Al-Imam Az-Zuhri, hafalannya, kekuatan hafalannya. Wa annahu la yakadu yahfadhu alaihi ghalat. Hampir-hampir tidak didapati kesalahan Al-Imam Az-Zuhri kecuali di tempat ini. Dia mengatakan dua orang sahabat ini hadir dalam perang Badr padahal tidak. Fa innahu qala inna Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah syahida Badr wa hadha lam yaqulhu ahadun ghairu. Tidak ada yang mengatakan ini dari antara para ulama kecuali Al-Imam Az-Zuhri. Wal ghalatu la yu'sam minhu insan. Sementara kesalahan tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dan terjauhkan dari kesalahan. Barakallahu fiikum. Tidak ada orang yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Qala rahimahullahu taala faslun wa fi nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik ya. Ini yang kita hafal ini memang. Yang di hadis-hadis yang kita antum baca, hadis panjang tentang kisahnya Ka'ab bin Malik, ini ada lafaz ini. Fadzakaruli rajulaini salihain qad syahida badra li fihima uswah. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menganggap bahwa itu adalah kekeliruan dari Al-Imam Az-Zuhri. Barakallahu fikum. Sebagaimana juga Ibnu Jauzi mengatakan demikian, dinukil dari Abu Bakar Al-Athram. Tayyib, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, ingat baik-baik, kisah panjang ini ternyata ada kekeliruan padanya. Faslun wa bi nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an kalami haula'i tsalatsa min baini sa'iri man takhallaba anhu dalilun ala sidqihim wa kadibil baqin. Wa fi nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an kalami haula'i tsalatsa, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengajak bicara tiga orang ini, siapa namanya? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan siapa? Hilal ibn Umayyah. Tiga sahabat mulia ini, barakallahu fikum, dilarang untuk diajak bicara. Dari sekian banyak orang, cuma tiga ini yang minta izin dan tidak ikut perang Tabuk, sekitar 80 orang lebih. Tiga orang ini toh yang diboikot, tidak diajak bicara. Dalil ala sidqihim wa kadibil baqin. Ini menunjukkan bahwa tiga orang ini adalah orang-orang jujur dan yang lainnya dusta. Farada hajra sadiqin wa ta'dibahum ala hadad damb. Maka Allah SWT pengen untuk menghajar, memboikot orang jujur ini dan mendidik mereka atas pelanggarannya, atas dosa ini. Wa mal munafiqun fajurmuhum a'dham min ayyuqabila bil hajar. Ayyuqabila bil hajar. Amal munafiqun, adapun orang-orang munafik, maka dosa mereka lebih besar untuk dihukumi dengan hajar. Barakallahu fikum. Ini kalau orang beriman tadi melakukan pelanggaran dosa, dijatuhi hukuman, ibaratnya pakaian yang bersih asalnya kemudian ternodai sesuatu, kemudian pengen dicuci noda itu. Paham barakallahu fikum? Beda dengan apa? Dengan munafik, semuanya kotor, semuanya apanya mau dicuci. Barakallahu fikum. Memang aslinya kotor, najis semua. Tidak ada sesuatu yang bisa dicuci. Wamal munafiqun fajurmuhum a'zam. Adapun orang munafik, maka dosa mereka lebih besar dari sekedar untuk dihukum dengan apa? Hajar, boikot. Pada wa'u hadzal marad la ya'malu fi maradin nifaq. Pengobatan seperti ini tidak mempan untuk penyakit nifak. Barakallahu fikum. Adapun tadi orang mukmin salah, ibaratnya penyakitnya ringan, ya kan gitu. Dikasih obat dikit saja sembuh biidznillah. Ini kalau penyakitnya memang sudah mendara daging, enggak ada manfaatnya dikasih obat apapun. Antum pernah dengar dokter sudah angkat tangan terhadap seorang pasien yang telah komplikasi, sudah semua apa yang ada penyakit sudah ada semua pada dia. Sampai dokter suruh angkat tangan, sampai bilang ke keluarganya, bawa jo pulang ngape papa ini dia. Tapi doakan jo banyak-banyak. Insyaallah tidak apa-apa, tidak ada apa-apa maksudnya. Tidak apa-apa, anda doakan. Karena dokter kan ada juga kode etiknya. Tidak boleh mengatakan, semua mengatipan tapi papa ini bawa jo pulang cepat. Tidak mungkin keluar kata-kata yang seperti ini. Baik. Wallahu al-musta'an. Ya, ini orang-orang munafik ini memang penyakitnya parah, tidak bisa diobati. Barakallahu fik. Beda dengan orang yang soleh tadi, kemudian ada kesalahan dihukum, maka dia ibarat pakaian itu setelah dicuci lebih kinclong. Barakallahu fik, lebih bersih. Pada wa'u hadzal marad la ya'malu fi maradin nifaq. Kalau cuma sekedar dihajar tidak mempan, wala faedah, tapi tidak ada faedahnya dikasih obat. Wa hakala yaf'alu rabbu subhanahu bi'ibadihi fi uqubati jaraimihim fa yu'adibu 'abdahu al-mu'min alladhi yuhibbuhu wa huwa karimun 'indahu bi adna zallatin wa hafwa. Fahakad yafalur Rabb. Demikianlah yang dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb kita, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Diberi hukuman atas dosa yang dia lakukan, jarimah. Fayu'adibu abdahul mu'min. Allah menghukum hambanya yang beriman. Alladhi yuhibbu, yang Allah cinta. Allah cinta terhadap hambanya yang beriman ini. Wahuwa karimun indahu, terhormat, mulia di sisi Allah orang hamba ini. Tapi Allah hukum dia bi adna zallatin wa hafwa, hanya karena kesalahan sedikit Allah menghukuminya. Allah menghukumnya. Fala yazalu mustaiqidan hadiran. Akhirnya hamba tersebut karena dihukum, setelah itu dia apa? Dia mustaiqidan, dia terjaga sudah. Awas sudah. Tidak lalai lagi dia. Paham barakallahu'alaikum. Diberi hukuman agar supaya lebih baik. Wa amman sakata min ainihi wa hana alaihi. Adapun orang-orang yang sudah tidak ada lagi harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, fa yukhalli bainahu wa baina ma'asihi. Allah membiarkannya, terserah ente. Barakallahu fikum. Allah membiarkannya, membiarkan dia dengan maksiatnya. Wa kullama ahdatha dzamban ahdatha lahu ni'mah. Bahkan boleh jadi hamba ini yang sudah parah luar biasa ini, setiap dia melakukan dosa justru Allah memberikan nikmat. Istidrajan namanya, istidrajan. Kalau ada seorang, ini yang bahaya nih, yang begini modelnya, dia berbuat dosa, tapi ditambah nikmatnya. Berbuat dosa, ditambah kasih banyak lagi. Tambah dosa, tambah kasih banyak lagi. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka telah melupakan apa yang pernah kami ingatkan kepada mereka tentang hukum-hukum, tentang apa yang mereka lakukan, mereka sudah lupa. Tidak tahu lagi mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Perintah dan larangan tidak ada yang dia tahu sudah. Pokoknya maunya apa itu yang dia lakukan. Nasu ma dzukiru bih. Kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami sekalian bukakan untuknya pintu-pintu dunia. Mau dia apa, dia dapat. Usaha ini lancar, usaha itu maju. Tapi bisnis ini masya Allah. Tapi badan sehat. Usaha lancar, maksiat jalan terus. Kemudian Allah mengatakan, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia sudah sangat bergembira, uangnya sudah berlimpah, dalam kondisi dia apa? Berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang yang banyak pun dia peroleh dengan cara yang haram. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta. Ketika mereka dalam kondisi sangat bergembira, kami adab dia secara tiba-tiba. Namanya istidraj. Istidraj. Beda dengan orang yang beriman. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia maksiat, dia dapati pengaruh dari maksiat itu ada pada kendaraannya. Dia dapati pengaruh maksiat itu ada pada kesehatannya. Dia dapati rumah maksiat itu ada pada istrinya. Istrinya tidak mau taat, anaknya tidak mau mendengar. Usahanya macet-macet. Dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala serta merta dia kembali istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia mengingat, dia mengetahui bahwa ini semuanya karena dosa yang dia lakukan. Begitu cepat dia kembali justru kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur agar supaya apa? Supaya dia sadar. Barakallahu fikum. Bukan karena Allah benci, justru karena Allah sayang kepadanya, Allah berikan cobaan, peringatan agar supaya dia kembali. Adapun kalau memang sudah parah sekalian dikasih nikmat, namanya istidraj. Wal maghruru yadhunnu anna dhalika min karamatihi alaihi. Adapun orang yang tertipu, dia dosa, rezeki lancar-lancar saja, badan sehat-sehat saja, urusan lancar-lancar saja. Adapun orang yang tertipu, yadhunnu anna dhalika min karamatihi alaihi, dia menyangka bahwa karena kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu anna dhalika ainul ihana, sementara dia tidak tahu kalau itu ternyata adalah inti penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa annahu yuridu bihil adzab asyadid, dan bahwa Allah menginginkan dia diazab dengan azab yang keras. Wal uqubata allati la aqibata ma'aha, dan hukuman yang tidak ada selesai-selesainya. Kama fil haditsil masyhur, sebagaimana hadits masyhur, idza arada Allahu bi 'abdin khairan ajjala lahu uqubatahu bid dunya, wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka 'anhu uqubatahu bid dunya, fa yaridu yawmal qiyamati bi dhunubihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdin khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ajalahu uqubatahu fid dunya, Allah Subhanahu wa taala segerakan hukuman dia di dunia ini. Bagaimana? Sakit. Barakallahu fikum. Pengampunan dosa. Sakit. Kena musibah ini, musibah itu, bahkan capek-capek, lelah. Itu penghapus dosa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya didahulukan, disegerakan azabnya di dunia ini. Tapi jangan meminta untuk disegerakan. Seperti seorang mengatakan ketika dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini memang mengerikan kondisinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka da'auta syai'a." Jangan-jangan kau pernah berdoa sesuatu ini. Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku pernah berdoa, ya Allah, kalau engkau akan mengadabku di hari akhirat nanti, maka segerakanlah adabmu ini di dunia ini. Kata Rasulullah, subhanallah, la tastati'. Kata Rasulullah, subhanallah, engkau tidak mampu. Barakallahu fiik, tidak mampu untuk menerima adab itu di dunia ini. Tidakkah engkau lebih baik mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang lebih baik Anda minta, jangan disegerakan. Tapi yang dimaksud di sini, yang disegerakan di dunia ini adabnya, itu adalah musibah-musibah yang menimpa. Barakallahu fikum, tercucuk duri misalnya. Hatta syauka yushakuhu, sampai duri yang menucuk dirinya, itu sebagai pengampun dosa. Barakallahu fikum. Itu artinya hukuman yang mestinya mereka lakukan dapat di hari akhirat diajukan ke dunia ini. Barakallahu fikum. Sakit-sakit badan, sakit kepala, pusing-pusing, itu semua itu termasuk apa? Termasuk penghapus dosa. Suatu ketika seorang Arabi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bercerita tentang huma. Huma itu menggigil, demam. Kata dia, apa itu humma? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humma itu adalah panas antara kulit dan daging. Namanya apa? Demam. Panas yang ada di antara kulit dan daging, itu namanya humma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang masalah apa? Sudah sakit kepala. Dia mengatakan, apa itu sakit kepala? Dia tidak pernah sakit kepala dan juga tidak pernah demam. Setelah orang pergi, Rasulullah mengatakan man arada yanzur ila ahlina falyanzur ila hadzal rajul. Siapa yang pengen melihat penduduk neraka, maka lihatlah orang ini. Baik. Kalau sakit kepala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, semoga itu semua penghapus dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Kita teruskan barakallahu fikum. Adapun orang yang tertipu, dikiranya ketika dia berdosa, langgeng-langgeng saja, baik-baik saja kehidupan dunianya, badan sehat, urusan-urusan lancar. Wala ya'lamu anna dzalika ainul ihana. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya itulah inti bahwa Allah SWT menghinakannya. Wa annahu yuridu bihil adzab asyadida. Dan bahwa Allah menginginkan untuknya dia azab dengan azab yang pedih. Wal uqubati allati la aqibata ma'aha. Dan hukuman yang tidak ada selesai-selesainya. Kama bil haditsil masyhur, sebagaimana hadits masyhur, idza aradallahu bi 'abdin khaira, kalau Allah menghendaki pada hamba tersebut atau pada seorang hamba kebaikan, ajjalahu uqubatahu fid dunya, Allah segerakan hukumannya di dunia berupa sakit, demam, sakit kepala, kan sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam lah. Wa idza arada bi 'abdin syarra, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, amsaka anhu uqubatahu fid dunya. Allah menahan hukumannya di dunia ini. Allah tidak hukum di dunia. Artinya lancar-lancar saja semuanya. Fayaridu yawmal qiyamati bidunubihi. Maka dia pun masuk ke alam akhirat bersama dengan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Beda dengan orang beriman. Orang beriman, masya Allah. Boleh jadi musibah itu terus-menerus mendera seorang yang beriman. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini, mati dia dalam kondisi tidak ada lagi dosa. Masya Allah. Bayaridu yawmal kiamati bidunubi. Wafihi dalil ayatan ala hijrani al-imam wal-alim wal-muta' liman fa'ala ma yastawajibul al-akab. Wayakunu hijranuhu dawa'an lahu bihaitsu la yad'ufu an husuli syifa' bihi wa la yazidu bil kamiyyati wal kayfiyyati alayhi fayuhlikahu id al muradu ta'dibuhu la itlafuhu. Di sini dalil tentang bolehnya orang itu diboikot, yang memboikotnya imam atau seorang alim atau seorang yang ditaati. Liman fa'ala ma yastawjibul 'adab, bagi siapa yang melakukan perkara yang memang pantas untuk diboikot. Wa yakunu hijranuhu dawa'an lahu bihaitsu la yad'ufu an husuli syifa' bihi. Dan boikot itu sebagai obat. Barakallahu fiikum. Yang dengannya dia bisa sembuh. Wa la yazidu bil kamiyyati wal kayfiyyati 'alaihi fa yahlikahu. Dan obat ini tidak boleh dosisnya lebih banyak dan kaifiyahnya, caranya lebih dan dosisnya lebih sehingga membinasakannya. Obat diberikan sesuai dengan kadar penyakit yang diderita. Kalau penyakit ringan, ya obatnya ringan juga. Kalau sakitnya berat, maka obatnya ya berat juga. Barakallahu fikum. Idil muradu ta'dibuhu. Karena tujuan diboikotnya adalah apa? Sebagai apa? Ta'dib, sebagai pendidikan. Barakallahu fikum. Sebagai pengajaran, sebagai pembentukan, bukan untuk membinasakan. La itlafu, bukan untuk menghancurkannya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.